الرحمن الرحیم. نظام جماعت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. Kita akan lanjutkan berkenaan dengan nizam jemaat. تین موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. Kita sudah berbincang masalah tiga nizam jemaat. جن میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت، نظام خلافت اور نظام شورا ہے. Pertama, pengutusan hadrat Masih Maud alaihi salam. Kedua, nizam khilafat. Kemarin mengenai syura. Aaj hum baat karenge markazi anjumanon ke mutalliq. Sekarang kita akan berbicara berkenaan dengan markazi anjuman. Aur ibtida mein main markazi anjumanon ka taaruf karwaunga aur phir un markazi anjumanon ke andar jo dafatar hain unka mukhtasar taaruf karwaunga. Pertama saya akan sampaikan berkenaan dengan markazi anjuman sendiri, lalu berikutnya nanti berkenaan dengan kantor-kantor secara detail yang ada di dalamnya, secara singkat saja. Lekin iske liye aapko puri tawajjuh rakhni hogi. Untuk itu Anda perlu memberikan perhatian khusus. Aur jis tarah main bayan karunga mere saath-saath aapko bhi chalna hoga. Sebagaimana saya akan terangkan nanti, Anda pun harus mengikuti sepenuhnya. Warna baat ki samajh nahi aayegi. Kalau Anda tidak setengah-setengah perhatiannya, tidak akan faham jadinya. Kyunki jamaat ka nizam waqt ke saath-saath step by step establish hua hai. Karena nizam jamaat ini pun establish berdiri seiring dengan waktu juga. Isliye agar aap saath chalenge to badi aasani se baat samajh aayegi ki kab kya tabdili hui. Untuk itu jika Anda mendengarkan dengan serius akan dapat diketahui kapan perubahan terjadi, kapan nizam ini berdiri. Agar so gaye to fir confuse honge. Jika nundutan akan bingung jadinya nanti. Jika ngantuk, jika tidur. Hum dobara حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے دور سے بات شروع کریں گے. Kita akan mulai dari masa حضرت مسیح موعود علیہ السلام. میں نے عرض کیا تھا کہ 1889 میں 1889 میں بیعت کا سلسلہ شروع ہوا. Saya sudah sampaikan bahwa silsilah bayat dimulai pada tahun 1889. بیعت کے ساتھ ہی حضور نے تجنید کا ارشاد فرمایا. Seiring dengan bai'at tersebut, Huzur pun memulai silsilah tajnid. Ke bai'at karne wale jo afraad hain unke naam, waldiyat aur address ek register par darj kiye jaye. Yakni nama-nama orang yang bai'at tadi di list, di daftar, siapa ayahnya, tahun berapa dan data-data lainnya juga. To ek department shuru ho gaya. Dimulailah satu department. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ لنگر خانے کا سلسلہ جاری تھا. Lalu dimulailah matara silsilah langgar khana. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ رشتہ ناتا کا department تھا. Lalu department رشتہ ناتا juga. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ مدرسہ قائم تھا, اس کے لیے ایک committee تھی. Saya sampaikan juga setelah itu berdiri madrasah, lalu dibuatlah komite untuk itu. پھر میں نے عرض کیا تھا کہ قادیان میں پریس لگا, اس کے لیے ایک کمیٹی تھی. Ada juga press printing di Kadian, untuk itu pun dibuat komite. Printing press. Percetakan. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے خبر پا کر وصیت کا نظام جاری فرمایا. Setelah itu saya sampaikan kemarin bahwa حضرت مسیح موعود علیہ السلام mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala dan setelah itu beliau mendirikan nizam al-wasiyah. اور ایک کمیٹی بنائی جس کا نام مجلس کارپرداز مصالح قبرستان تھا. Dan dibuat komite untuk komite majlis karpardaz masale kabristan itu kuburan ya. Jab ye committee bhi ban gayi to maine aapko ye pehle bata chuka hu ke Khwaja Kamaluddin sahab ne hazur ki khidmat mein ye tajweez pesh ki کہ مختلف ڈپارٹمنٹس اور مختلف کمیٹیاں اس وقت کام کر رہی ہیں جماعت میں، مناسب ہوگا کہ ان سب کمیٹیوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑی انجمن بنا دی جائے. Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa Khawajah Kamaluddin mengusulkan kepada Masih Maud alaihi salam sudah begitu banyak komite-komite di dalam jemaat ini, alangkah baiknya kalau ini dikumpulkan menjadi satu nizam di bawah anjuman. چنانچہ حضور نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور ایک بڑی انجمن قائم فرمائی جو صدر انجمن کہلاتی ہی تھی. حضور علیہ السلام menyetujui dibuatlah satu anjuman yang bernama sadr anjuman. اس کا اس وقت نام مجلس محتممین تھا. Namanya saat itu adalah مجلس محتممین. اس کے لیے قواعد بھی میں نے بتایا تھا کہ خواجہ صاحب نے مرتب کیے تھے. Saya sudah sampaikan kaidah-kaidahnya pun disusun oleh Khawajah Kamaluddin. Ye jemaat ki pehli markazi anjuman thi. Ini adalah markazi anjuman pertama di dalam jemaat. Sari dunia ki jemaaton ki nigrani yahi anjuman karti thi. Anjuman ini membawahi mengawasi seluruh nizam yang ada di dalam jemaat ini, seluruh dunia. Aur Hazrat Masih Maud Rasulullah ki matahat thi. Dan berada di bawah Hadrat Masih Maud alaihi salam. Khilafat ula ke zamana mein bhi ye anjuman isi tarah kaam karti rahi. Pada zaman huzur pertama pun anjuman tersebut sama bekerja. Taham isme baz kaamon ka izafa hua. Ada beberapa pekerjaan yang lebih diperluas lagi, ditambah lagi pada zaman huzur pertama. مثلاً پبلک لائبریری قائم ہوئی، مثالیا پبلک لائبریری ditambahkan. اس کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ بن گیا، dibuat satu departemen untuk library itu. مال کا شعبہ شروع ہو گیا، bidang mal. خلافت ثانیہ کے دور میں pada masa خلیفہ kedua حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کو مزید وسعت دینے کے لیے اور منظم کرنے کے لیے untuk lebih memperluas lagi dan lebih memperkokoh pekerjaan-pekerjaan itu nazaraton ka ek silsila shuru farmaya. Huzur memulai silsilah nazarat. Pehli anjuman apni jagah par qaim rahi aur ye ek naya silsila shuru hua. Anjuman yang pertama tadi bekerja seperti biasa dan ada lagi mata rantai yang baru ini. چند سال یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کہ نظارتیں بھی کام کرتی رہیں اور مجلس محتممین بھی اپنی جگہ قائم رہی. Beberapa tahun ini sama bekerja bersama-sama, yakni مجلس محتممین pun bekerja dan ini pun نظارت pun bekerja. جب یہ نظام چل پڑا، setelah نظام ini berjalan تو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس محتممین اور نظارتوں کے نظام کو آپس میں ضم کر دیا، ملا دیا. حضور کدوا mempersatukan antara مجلس محتممین tadi dengan نظارت. مجلس محتممین ختم ہو گئی اور نظارتیں قائم ہو گئیں. Akhirnya مجلس محتممین dihapus dan tinggal nazarat-nazarat tadi. Aur ye nazaraton ka jo nizam hai ye sadr anjuman ahmadiyya kehlaya. Dan nizam nazarat ini disebut dengan sadr anjuman ahmadiyya. Sadr anjuman ahmadiyya ek markazi anjuman qaim ho gayi. Berdiri satu markazi anjuman yani sadr anjuman ahmadiyya. اور ساری جماعتوں کی یہی نگرانی کیا کرتی تھی. Dan inilah yang mengawasi seluruh jemaat-jemaat di seluruh dunia. یہاں تک بات کی سمجھ آگئی؟ Sampai sini paham? اب ہم کچھ آگے چلتے ہیں. Kita lanjut lagi. اگر ہم مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، jika kita menelah sejarah agama-agama تو ہمیں ایک بات قدر مشترک کی طرح نظر آتی ہے. Ada satu hal yang nampak sama kepada kita seiring. اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی مامور خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آیا، یعنی siapapun atau kapanpun seorang makmur utusan datang dari Allah Ta'ala ke dunia ini، اس کی ترقی اور اس کی مخالفت، ہر دو امور تدریجاً بڑھے ہیں. Kemajuannya dan penentangan yang dihadapinya, keduanya meningkat secara bertahap. Kabhi aisa nahi hua ke kisi mamur ne duniya mein dawa kiya ho aur pehle hi din sari duniya ya ek bada ilaka us par iman le aaya ho. Tidak pernah terjadi seorang makmur mendakwakan sebagai utusan ilahi lalu seluruh dunia bai'at kepadanya, atau daerah di mana dia tinggal seluruh kampung itu bai'at kepadanya seketika itu juga, tidak ada seperti itu. Isi tarah kabhi aisa bhi nahi hua ke kisi mamur ne dawa kiya ho aur sari duniya pehle hi din usko khatam karne ke darpay ho gayi ho. Tidak ada juga terjadi di mana seorang makmur mendakwakan lalu pada keesokan harinya seluruh dunia berkumpul untuk menghancurkannya. Ye dono kaam aista aista badhte hain. Kedua jenis ini perlahan-lahan meningkat. Ek mamur dawa karta hai, seorang utusan mendakwakan. Kuch log infiradi haisiyat mein 1 2 4 us par iman le aate hain. Beberapa orang secara individu, mereka 2 3 4 orang, beberapa orang bai'at kepadanya. Aur 2 4 log uski mukhalifat shuru kar dete hain. Dan beberapa orang juga mulai menentangnya. Phir iman lane walon ki tadad kuch badhti hai aur wo ek groh ki shakal ikhtiyar kar lete hain. Orang yang beriman tadi jumlahnya terus meningkat dan meningkat menjadi dalam jumlah grup. Isi tarah mukhalifin bhi jab ye samajhte hain ki ye phailna shuru hue hain to wo jo الگ الگ انفرادی حیثیت میں مخالفت کر رہے تھے وہ اکٹھے ہو کر ایک گروہ یا جتھا بنا لیتے ہیں. Samahalnya dengan penentang juga yang tadinya individu-individu saja yang menentang tadi, sekarang jumlah mereka semakin banyak dan menjadi satu grup yang menentang utusan tadi. پھر یہ گروہ بڑھتا ہے اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے. Jadi grup-grup ini meningkat, bertambah, berubah bentuk menjadi sebuah jemaat. اور مخالفین جو ہیں وہ بھی گروہوں سے نکل کر جماعتوں کی شکل میں آ جاتے ہیں. Jadi penentang pun sama, keluar dari grup mereka menjadi bentuknya menjadi sebuah jemaat juga. پھر یہ جماعت پھیلنا شروع ہوتی ہے اور ملکی سطح پر پہنچ جاتی ہے. Jemaat tadi lebih menyebar lagi dan masuk ke tahap negeri luasnya. اور پھر ایک ملک سے نکل کر انٹرنیشنل سطح پر بین الاقوامی سطح پر پہنچ جاتی ہے. Dan semakin melebar lagi sayapnya, keluar lebih dari negeri, sekarang sudah menjadi internasional. اسی طرح مخالفین بھی جو ابتدا میں ایک ایک اکیلے مخالفت کر رہے تھے وہ گروہ کی شکل میں آتے ہیں، پھر جماعت کی شکل میں آتے ہیں، پھر ملک کی لیول پر مخالفت ہوتی ہے اور پھر مختلف ممالک میں بین الاقوامی سطح پر مخالفت شروع ہو جاتی ہے. Sama halnya dengan penentang juga. Awalnya individu-individu, hitungan jari, berubah menjadi grup, berubah menjadi jemaat, berubah menjadi sebuah negara, cakupannya lalu internasional juga. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام بھی کیونکہ خدا تعالیٰ کے ایک نبی تھے. کرنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام انی مروپکن سورنگ نبی داری اللہ تعالیٰ، لہٰذا ضروری تھا کہ آپ کے ساتھ بھی خدا تعالیٰ کی وہی سنت دہرائی جاتی جو باقی انبیاء کے ساتھ جاری تھی. انتک ایتو سدہلہ مستی اپا یم ترجادی سنت اللہ کپڑا نبی نبی یم لائن ایتو پون ترجادی کپڑا مسیح موعود علیہ السلام. چنانچہ جب ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ صورت ہمیں بالکل اسی طرح نظر آتی ہے. Kalau kita lihat memang betul itu pun yang terjadi kepada حضرت مسیح موعود علیہ السلام. کہ حضور نے جب بیعت لی تو پہلے دن چند افراد نے بیعت کی، پھر وہ 40 ہوئے، پھر 100 ہوئے، پھر ہزاروں میں ہوئے، پھر لاکھوں میں ہوئے، اور پھر یہ سلسلہ بڑھتا ہوا خدا کے فضل سے آج ساری دنیا میں پھیل چکا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام setelah mendakwakan 1-2 orang بیعت، bertambah menjadi 40, bertambah menjadi 100, 1000, 100.000 dan sekarang menjadi internasional. Isi tarah mukhalifat bhi tadrijan hui hai. Begitu juga penentangan secara bertahap terjadinya. Pehle chand ek log the jinhone ye mukhalifat shuru ki. Awalnya mulanya hanya beberapa orang saja segelintir yang menentang. जिनके नाम हम उंगलियों पर गिन सकते हैं कि वो मोहम्मद हुसैन बटालवी थे, लेख राम था, सनाउल्लाह अमृतसरी था, डोई था, आथम था, yang bisa kita hitung dengan jari, लेख राम, हुसैन बटालवी, सनाउल्लाह, ब्ला ब्ला ब्ला। जब उन्होंने देखा कि उनकी ये इनफरादी कोशिशें किसी काम नहीं आ रही, ketika mereka melihat bahwa upaya individual ini tidak begitu manjur rupanya, तो उन्होंने इकट्ठे होना शुरू किया। मुलायला mereka mengumpulkan kekuatan, menyatu। मोहम्मद हुसैन बटालवी साहब ने सारे हिंदुस्तान का दौरा करके हजरत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम के खिलाफ एक फतवा कुफर तैयार करवाया, सब मौलवियों के उस पर दस्तखत करवाए। हुसैन बटालवी apa yang dia lakukan, dia berkeliling ke seluruh India lalu untuk memprovokasi orang lain, mengumpulkan tanda tangan, memfatwakan kafir kepada Masih Maud Islam, tanda tangan dari para maulwi yang ada di Hindustan lalu ditimpakan kepada Masih Maud Islam. Jab musliman akele mukhalafat na kar sake aur koi kamyabi unko na mili, setelah dia melihat bahwa kalau saya sendiri tidak berhasil, tidak nampak keberhasilan kalau saya sendiri, to ek ajeeb nazara duniya ne dekha, dunia melihat pandang satu pemandangan yang luar biasa, yang aneh, ke Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah ki mukhalafat mein musliman, isai aur hindu aapas mein ikattha hona shuru ho gaye, akhirnya mereka antara muslim, hindu, kristen mulai bersatu, menyusun satu kekuatan untuk menyerang Masih Maud Alaihissalam. Halagi ye aapas mein ek dusre ke shadid dushman the, padahal mereka sendiri tiga agama ini satu sama lain saling bermusuhan gitu, tapi demi untuk menyerang Masih Maud mereka bersatu, lekin khuda ke is nabi ke muqabla par ye sare ikatthe ho gaye, tapi demi untuk menghantam utusan Tuhan ini mereka pun menyatukan kekuatan. Ye ek ajeeb nazara tha jo shayad isse pehle duniya ne kabhi na dekha ho, ini pemandangan yang aneh, mungkin sebelum ini di dunia ini belum pernah terlihat seperti itu, aur iski kai misalein tareekh mein maujood hain, dan banyak sekali dalam sejarah contohnya. Main sirf ek waqia ki taraf ishara karna chahta hu, saya ingin mengisyarahkan kepada satu kisah jo is baat ka wazeh saboot hai, yang memberikan bukti yang jelas akan hal tersebut. Isaiyon ki taraf se Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah par ek muqadma kiya gaya, dari pihak Kristen sendiri mereka memeja hijaukan Masih Maud alaihi salam. Ye muqadma Isaiyon ki taraf se kiya gaya, ini tuntutan pengadilan ini dari pihak Kristen kepada Masih Maud salam, aur jo gawah pesh hue wo Hindu aur Musliman the, dan yang menjadi saksi adalah orang Hindu dan Muslim. Muddai isai hai, gawah musliman hai, wakil Hindu hai. Penuntut itu adalah Muslim. Sorry, penuntut itu adalah Kristen, saksi adalah Muslim, dan wakil Hindu. Oh, wakil itu pengacara atau jaksa penuntut Hindu. तो इस तरह की कई मिसालें हजरत अक़दस मसीह माऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हमें मिलती हैं। Banyak sekali permisalan seperti itu dalam kehidupan Masih Maud alaihissalam. बहरहाल ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, मुखालफत आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह मैंने अर्ज की है बढ़ती रही। Jadi seperti itulah yang terjadi, penentangan pun terjadi secara bertahap pelan-pelan. 1934 pada tahun 34, ये वो साल है जिसमें ये मुखालफत इनफरादी हैसियत से निकल कर, ग्रोहों से निकल कर, जमातों से निकल कर, मुल्की सतह से निकल कर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। तहुन 34 penentangan tadi sudah terkeluar dari individu, dari grup, dari jemaat, dari sebuah negara menjadi bentuknya sebuah internasional penentangannya. जब मैं ये कहता हूँ कि 1934 में मुखालफत इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी, तो इसका एक पूरा पस मंजर है। Ketika saya mengatakan bahwa penentangan tahun 34 itu coraknya menjadi internasional, karena memang ada latar belakangnya. Ek puri tarikh hai. Ada sejarah yang membuktikan. 1934 mein Hindustan par Angrez ki hukumat thi. Pada tahun 34 Inggris memerintah India, negeri India berkuasa saat itu. Angrez ko दो चीजों से खौफ महसूस हो रहा था। Yang ditakutkan oleh Inggris dua hal. مذہبی اعتبار سے اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر عیسائیت کا کوئی مذہب مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ صرف اسلام ہے اور وہ اسلام جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے. Yang dia takutkan adalah jika ada agama yang berani ataupun akan berhasil menentang Kristen, agama itu adalah Islam, dan lebih spesifik lagi Islamnya itu Ahmadiyah katanya. Ini yang berbahaya. اور سیاسی طور پر انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر کوئی جماعت ہماری حکومت کے خلاف اٹھ سکتی ہے تو وہ مسلم لیگ ہے. Dan secara politik yang ditakutkan oleh Inggris adalah jika ada satu jemaat yang bisa mengancam itu adalah Liga Muslim katanya. انگریز بہت ہی چالاک ذہن کے مالک ہوتے ہیں. Inggris saat itu memiliki pemikiran yang licik ya. Chunache unhone ek chal chali. Dia membuat satu propaganda. Unhone musalmanon ke andar ek nayi jamaat banwa di. Dia membuat satu jemaat baru di dalam diri umat muslim saat itu. Aur us ek jamaat se unhone dono kaam liye. Dan dari jemaat yang dia ciptakan itu dia mengambil dua manfaat. Mazhabi taur par unhone jamaat ahmadiyya ki mukhalifat shuru kar di. Secara agama si jemaat yang dia ciptakan tadi akan menyerang menghantam jemaat ahmadiyah. Aur siyasi taur par muslim league ki mukhalifat shuru kar di. Secara politik jemaat ciptaannya itu akan menghantam liga muslim. Aur angrez apni jagah mutmain baithe hain ki hum to kuch nahi kar rahe. Inggris dalam hal ini pura-pura soleh, kami kan enggak berbuat apa-apa katanya. Ye to musalman aapas mein lad rahe hain. Mereka sendiri yang berantem, kami hanya penonton, seperti itu. Us jamaat ka naam Majlis-e-Ahrar tha. Yang disebut dengan ciptaan jemaat ciptaan itu adalah Ahrar. Bade waze saboot maujood hain ki is Majlis-e-Ahrar ne har tarah Pakistan ke banne ki mukhalifat ki. Banyak sekali bukti bahwa Majlis Ahrar ini yang menentang dengan berbagai cara akan berdirinya Pakistan. Hatta ke Kaide Azam ko Kafre Azam tak bhi kaha. Sampai-sampai dia mengatakan Kaide Azam pendiri Pakistan ini dengan Kafre Azam katanya. Menghina. Aur Pakistan ko Pelidistan bhi kaha. Dan mengatakan Pakistan dengan Pelidistan. Pelidistan itu najis, kotor. Dibalikkan Pak itu suci ya. اس طرح جس حد تک بھی وہ مخالفت کر سکتے تھے انہوں نے کی. Apapun yang mereka bisa lakukan, mereka lakukan. اور جماعت کی بھی سب سے بڑی مخالفت اسی جماعت نے کی. Dan yang paling besar penentangan terhadap jemaat pada saat itu adalah mereka juga. یہاں تک کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. Sampai-sampai mereka mengklaim bahwa kita akan luluh lantahkan kadian, batu batanya kita lempar ke sungai. Aur Minaratul Masih ki eentein daryaye Bias mein baha denge. Batu bata Minaratul Masih kita lemparkan ke sungai, darya ke sungai. Aur duniya mein agar aainda koi chahega bhi ke Ahmadi kaun the to usko dhoondne se bhi koi Ahmadi nahi milega, hum sab ka wujood khatam kar denge. Saking luluh lantahnya kadian nanti ya, sehingga jika ada orang Ahmadi yang ingin mencari kadian tidak akan dapatkan katanya. ان دعووں کے ساتھ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم قادیان میں جلسہ کریں گے. Dengan itu mereka mengatakan kita akan buat satu acara besar-besaran di Qadian. احمدیوں نے حکومت کو درخواست کی کہ اس طرح احراریوں کا یہاں جلسہ ہونے والا ہے, نقص امن کا خطرہ ہے, اس کو روکا جائے, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. جماعت membuat satu permohonan kepada pemerintah dengan menyampaikan bahwa Ahrar akan buat acara besar-besaran di daerah kami dan akan menciptakan kekisruhan, tolong dilarang, jangan diizinkan. Lekin hukumat ne is par koi tawajjuh na di. Tapi pemerintah tidak peduli. Iske bil muqabil jamaat ne apni hifazat ki khud bhi koshish ki. Untuk itu jemaat berupaya untuk menjaga diri sendiri akhirnya. Aur کوشش یہ تھی کہ ہندوستان جو اس وقت ابھی اکٹھا تھا پاکستان اس میں شامل تھا جماعتوں سے مختلف نوجوان قادیان کی حفاظت کے لیے مرکز میں آئیں. Untuk itu حضور yang dulu itu Pakistan dan India masih satu. Hazur ne nikah, maine nikah ke Hazur ne kaha tha. Merkaz ne bulaya tha. Merkaz, nojawananku. Untuk itu Merkaz memanggil para pemuda Ahmadi dari seluruh pelosok India pada saat itu untuk datang menjaga kadian. Sirf unhe ye kaha gaya tha ki aap log tayar rahein, jaise hi aapko kaha jayega aap kadian aa jaye. Oh, belum itu. Anda, kalian siap-siap saja. Kapanpun kalian dipanggil ke markas ini, kalian harus siap. Ye khat Nazir Amur-e-Amah ki taraf se jamaaton ko bhijwaya gaya. Surat ini berasal dari Nazir Amur-e-Amah, dikirim ke jemaat-jemaat di India. In khatut mein se koi ek khat post office mein khola gaya. Kisne khola? Jo post office walon ne. Oh, di antara surat-surat itu ada yang dibuka oleh orang-orang pos sendiri. Aur polis ko diya ke Ahmadi is tarah logon ko kadian mein ikattha kar rahe hain. Dan diserahkan ke polisi, katanya, lihat Ahmadi mau mengumpulin orang nih, ngumpulin masa di kadian. Aur is par Hazrat Khalifatul Masih ko ek notice jari kar diya. Dibuat satu catatan notice dari pihak polisi kepada Huzur. Ab ye sazish samajh aa rahi hai ke ihrariyon ke piche darasal hukumat ki pusht panahi shamil thi. Anda akan bisa memahami sebetulnya di belakang makar buruk ahrar ini, di belakangnya adalah pemerintah sendiri yang mendukung. Ke jo fasad paida karna chah rahe hain unko to nahi roka ja raha. Pertama, fasad yang ingin dia ciptakan di daerah itu tidak dihentikan oleh pemerintah. Aur jo apni hifazat ke liye koshish ho rahi hai usko rokne ke notice jari ho rahe hain. Dan jemaat sudah berusaha untuk menjaga diri, memanggil para pemuda, malah dilarang. Hukumat ki badniyati ek aur baat se bhi zahir hoti hai. Dari itu ada satu hal lagi yang zahir, terbukti bahwa khat, maine kya arz kiya, kiski taraf se dispatch hua tha, kisne ye khat bhijwaya tha? Siapa yang mengirim surat ini? Amur-e-Amah ki taraf se. Notice kisko bhijwaya gaya? Notice dikirim kepada siapa? Khalifatul Masih ko. Awalan to isme aisi koi baat thi hi nahi ke notice bhijwaya jata. Sebetulnya tidak ada hal yang bisa menjadi alasan untuk dikirimnya notice tadi dari pemerintah. Kyunki Ahmadi hain aur Qadian unka markaz hai, wo jab chahe apne markaz mein aa sakte hain. Karena Ahmadi yang ada di Qadian dan Qadian itu markaz, jadi kapanpun markaz mau mengundang anggotanya dari seluruh India, itu hak markaz sebetulnya. Jaisa ke koi bhi shakhs kisi bhi waqt apne ghar ja sakta hai. Seperti siapapun orang bisa kembali ke rumahnya, wong rumah kok gitu. Markaz pun sama. Apne ghar jane ke liye kisi ijazat ki zarurat nahi hoti. Tidak perlu izin untuk datang ke rumah kita, kan rumah milik kita, begitu pun markaz. Pehli baat to ye hai ki ye notice ka koi jawaz nahi banta tha. Dari itu sebetulnya notice dari pemerintah tadi kepada Huzur kedua tidak legal sebetulnya kalau dilihat dari sisi hukum. Lekin chale hum farz kar lete hain ke ye notice theek tha. Anggap saja notice tadi okay. To phir bhi ye notice kisko aana chahiye tha? Lalu kenapa kepada siapa seharusnya notice ini dikirim? Amur-e-Amah ko, jisne khat likha tha. Khalifatul Masih ka to koi zikr nahi hai. Harusnya kepada Amur-e-Amah dong, bukan kepada Khalifatul Masih. Yang kirimkan surat adalah Amur-e-Amah. इसलिए हुकूमत की बदनीति वाज़े हो रही है और वो ये समझते थे कि जब तक खिलाफत कायम है उस वक्त तक हम जमात का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. Untuk itu ya, karena itu pemerintah pun paham selama khilafat ada dalam jemaat Ahmadiyah kita tidak akan bisa menyentuh jemaat Ahmadiyah ini, katanya. और ये सब कुछ कौन कर रहा था? पंजाब की हुकूमत कर रही थी. Siapa yang melakukan semua ini? Pemerintah Punjab. पंजाब में गवर्नर कौन था? Siapa gubernurnya saat itu? General Emerson. General Emerson. Jo ek angrez tha. Seorang Inggris. Ye mumkin nahi hai ke kisi suba ki ya kisi state ki hukumat koi aisa faisla kar rahe jab tak ke wo federal se uski ijazat na le. Tidak mungkin bawahan atau pihak provinsi dapat mengirimkan surat seperti itu sebelum ada izin dari pusat. Federal mein kiski hukumat hai? Angrez ki. Siapa yang pihak pusatnya? Inggris juga. Angrez kaun hai jo ye dawa kar raha hai ke hamari hukumat par suraj ghurub nahi hota? Inggris sendiri mengklaim bahwa matahari tidak pernah terbenam di negeri kita katanya. तो ये एक लंबी कहानी है जिसको मैंने बड़ा मुख्तसर करके आपके सामने पेश किया है इस बात के सबूत के तौर पर कि ये वो वक्त था जब जमात की मुखालफत इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच चुकी थी। Sebetulnya ini panjang kisahnya, tapi saya singkat kepada tuan-tuan hanya ingin membuktikan bahwa memang betul penentangan kepada jemaat levelnya sudah internasional pada saat itu. ऐसे वक्त में हुजूर ने ये ऐलान फरमाया। Saat seperti itu, Huzur kedua mengumumkan ke Khuda Taala ne mere dil mein ek tahreek dali hai. Allah Taala memasukkan menanamkan satu gerakan di dalam diri saya jo ghalbae Islam ki alamgir tahreek hai yang merupakan gerakan kemenangan Islam internasional. Huzur ne farmaya ke ye tahreek mere dil mein nahi thi. Huzur bersabda awalnya gerakan ini tidak tercetus di dalam diri saya. Khuda Taala ne is tahreek ko mere dil mein dala hai. Tuhanlah yang menyemaikan gerakan ini ke dalam diri saya. Huzur ne farmaya ke main khuda ki qasam kha kar kehta hu ke main iska ek ek lafz Quran Kareem aur hadith se sabit kar sakta hu. Saya bisa buktikan demi Tuhan bahwa setiap kata-kata yang ada di dalam gerakan tersebut saya bisa buktikan dari Quran Kareem. और हुजूर ने बारहा इस बात का इजहार फरमाया कि मैं बिल्कुल खाली ज़हन था dan huzur berkali-kali sampaikan sebelumnya tidak sedikit pun terbetik di dalam benak saya mere zehen mein ye scheme nahi thi scheme ini program ini tidak ada sebetulnya awalnya di dalam benak saya khuda taala ne mere dil mein ye scheme dali hai tuhan lah yang memasukkan ke dalam otak saya ye scheme humse قربانی کا مطالبہ کرتی ہے سکیم انی منونتوت پنگربانن داری کیتا حضور نے فرمایا کہ میں آئندہ اس تحریک کا اس سکیم کا اعلان کروں گا حضور برسابدہ دی مواسع اکان داتان نانتی اکان سای امومکان گراکان انی اپا ایتو لیکن پہلے میں جماعت کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں تپی پرتاما سای انگین منگوجی انگوتا جماعت کہ کیا جماعت اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ اس کے سامنے اس تحریک کو بیان کیا جائے جو خدا تعالیٰ کی تحریک ہے یعنی apakah جماعت ini layak untuk nantinya disampaikan gerakan dari Allah Ta'ala ini kepada mereka aku ingin menguji حضور نے فرمایا اور وہ آزمائش یہ ہے کہ اگلے چند روز میں احراریوں کا یہاں جلسہ ہونے والا ہے ujiannya adalah pertama beberapa hari ke depan akan diadakan acara besar-besaran dari pihak ahrar di daerah kita aur wo qadian mein fitnah barpa karna chahte hain dan ahrar ini ingin menciptakan fitnah di qadian aap logon ki aazmaish ye hai ke aapne us fitnah aur fasad ko har surat mein rokna hai tugas pertama anda ujian untuk kalian para anggota ini untuk dengan cara apapun menghentikan fitnah itu aur fitnah rokne ka tareeq huzur ne ye bayan farmaya ki chahe kuch bhi ho jaye aapne unki kisi baat ka kisi ladai ka koi jawab nahi dena cara yang harus kalian tempuh adalah jangan kalian menjawab cara yang mereka gunakan tadi tantangan berantem perkelahian dari mereka apapun jangan kalian itu kan ye bada hi barik nukta hai ini poin yang sangat halus sekali fitna tab paida hota hai jab do fariq aamne samne aakar ek dusre se ladai shuru kar de fitna itu akan mengena akan berkembang ketika dua pihak itu saling berhantaman ketemu tali dono haathon se bajti hai tepuk tangan pun akan bunyi jika dua tangan beradu ek haath ko jitna marzi hilate rahe tali nahi bajegi satu tangan saja tidak akan kedengaran tepuk tangan isliye huzur ne farmaya ke aapne jawab nahi dena wo jo karte hain karte rahe untuk itu huzur nasihat kepada para anggota kalian jangan pedulikan apapun yang mereka katakan biarkan mereka katakan wo koshish karenge ke koi aisi baat ho jiske natije mein wo fasad barpa kar de mereka berusaha sedemikian rupa supaya timbul kefasadan di kadian ini. Huzur ne farmaya ke chahe aapke samne aapke bhai ko maar bhi diya jaye phir bhi aapne koi jawab nahi dena. Meskipun mereka membunuh kakak kalian, saudara kalian di depan mata kalian, kalian jangan pedulikan. Ye badi aham baat hai. Ini sangat penting, poin sangat penting. Ek shakhs mara jaye, do shakhs mare jaye, char mare jaye, 10 mare jaye, 100 mare jaye. Mau 1, mau 2, 4, 10, 100 dibunuh. Wo maut logon ki maut hoti hai, jamaat ki maut nahi hoti. Itu adalah kematian manusia, bukan kematian jemaat. Kaum ki maut nahi hoti. Bukan kematian suatu kaum. Ye maksad tha ke jamaat jo hai us par koi nuksan nahi aana chahiye, agar afraad 1 ya 2 ya 4 ki qurbani deni bhi padti hai to koi baat nahi. Tujuannya itu ada. Yang penting jemaat jangan mendapatkan kerugian. Manusia anggota jemaat sendiri kalau hilang, meninggal, itu tidak apa-apa. Ye kudrat ka nizam hai ke badi cheez ke liye choti ki qurbani di jati hai. Ini adalah nizam kudrati, yakni mengorbankan sesuatu yang kecil demi menjaga yang besar. To huzur ne bhi yahi irshad farmaya ke aapne infradi qurbani dekar ijtemai zindagi qaim rakhni hai. Yakni ini yang harus kalian lakukan, sabda huzur, bahwa dengan mengorbankan individu kalian, yang penting jemaat secara ijtimai tetap hidup. Alhamdulillah jemaat huzur ki is azmaish par puri utri. Alhamdulillah jemaat betul-betul melaksanakan perintah huzur ini. Ahrariyon ka qadian mein jalsa hua. Acara dari ahrar tadi dilakukan di kadian. Lekin usko wo kamyabi na mil saki jiski wo tawakkuh kar rahe the. Tapi tidak berhasil seperti yang mereka inginkan. Na wo qadian ke bahut andar aakar jalsa kar sake. Tidak juga mereka dapat menembus kadian untuk melakukan jalsa. Na hi us tadad mein log aaye jinki wo tawakkuh kar rahe the ke bahut bada jalsa hoga. Tidak juga orang-orang yang datang banyak banget. Lekin bahral jalsa hua aur unhone mukhalifat ki aur bakwas ki. Bagaimanapun mereka membuat jalsa meskipun cokma tidak besar banget, dan mereka melakukan omong kosong di jalsa. Jab ye jalsa ho gaya aur Ahmadi Khuda Taala ke fazl se apne khalifa ki azmaish par pura utre. Ketika jalsa dilakukan dan Ahmadi melakukan apa yang diperintahkan oleh huzur, तो अगले जुमा को हुजूर ने फिर भी उस तहरीक का ऐलान नहीं फरमाया. Pada Jumat berikutnya huzur masih tetap belum mengumumkan tahrik apa sih yang huzur sampaikan ini. Huzur ne teen baaton ka izhar kiya. Huzur menyampaikan tiga hal. Agar aap tareekh utha kar dekhen ya al-fazl utha kar dekhen to aapko ye teen baatein teen ahkam ke naam se mil jayenge. Jika anda membaca sejarah atau al-fazl, yang dimaksud tiga hal itu adalah tiga ahkam. Huzur ne farmaya pehli baat ye hai ke aaj juma hai. Huzur bersabda pertama-tama adalah hari ini adalah Jumat. Agle juma tak jin do ahmadiyon ki aapas mein ladai hai, koi jhagda hai, koi chapklish hai, koi ranjish hai, koi narazgi hai, wo usko dur kar le aur sulah kare. Siapapun di antara anggota, di antara para ahmadi, di antara dua orang ahmadi yang saling berantem, pundung-pundungan, tidak bicara, tolong sampai Jumat yang akan datang itu diselesaikan. Dusri baat huzur ne ye farmayi ke jo bakaya daran hain wo apne chande ada kare. Poin yang kedua, mereka yang masih menunggak candahnya tolong dilunasi. Aur teesri baat huzur ne ye bayan farmayi ke kuch aise naujawan apna naam pesh kare. Huzur yang poin yang ketiga bersabda, bagi para pemuda silakan sampaikan namanya, sebutkan namanya. Jinko jab jaise aur jo kaam kaha jaye wo baghair kisi shart ke karne ke liye taiyar ho. Siapa saja yang mau di antara para pemuda sampaikan, daftarkan maksudnya adalah kapanpun dia diperlukan, mereka akan siap untuk datang. Goya waktu ka mutalba kiya gaya. Seolah-olah tuntutan waktu. Oh, tuntutan wakaf. Alhamdulillah, jamaat ne in teen ahkam par bhi puri syarah sadar ke saath labbaika. Alhamdulillah, pihak jemaat mengatakan labbaik atas tiga permintaan dari huzur tadi. Aur ab jamaat ye tawakkuh kar rahi thi ke huzur us tahreek ka elan farmayenge jo khuda taala ki taraf se huzur ke dil mein dali gayi. Jemaat terus berharap, mohon huzur segera mengumumkan tahrik yang dimaksud itu apa sebetulnya dari Allah taala itu. Lekin huzur ne agle jumah mein bhi us tahreek ka elan nahi farmaya. Tapi Jumat berikutnya pun huzur tetap belum mengumumkan berkenaan dengan tahrik tersebut. Huzur ne farmaya ke jo tahrik mere dil mein dali gayi hai wo qurbani chahti hai. Huzur bersabda, tahrik yang ditanamkan dalam diri saya oleh Allah taala itu menuntut suatu pengorbanan. Aur koi qurbani nahi ho sakti jab tak uske liye mahol paida na kiya jaye. Pengorbanan tidak mungkin dapat dilakukan sebelum lingkungan dapat diciptakan dengan baik. Iski thodi si wazahat main kar deta hu. Saya lebih jelaskan lebih rinci lagi. Masalan ek shakhs ki aamad 10 rupaye hai. Misalnya seseorang memiliki penghasilan 10 rupiah aur uska kharch bhi 10 rupiah hai dan pengeluarannya pun 10 rupiah. Wo ye vaada karta hai ki aainda se main 1 rupiah jamaat ko dunga. Dia berjanji bahwa di masa yang akan datang aku akan memberikan 1 rupiah untuk jemaat. Kya uska ye vaada durust hoga? Apakah janji yang dia ikrarkan tadi nampak betul atau tidak? Durust hoga? Kyun nahi durust hoga? Haan ji, isliye durust nahi hoga ke jitni uski aamad hai utna hi uska kharch hai. Jis 1 rupaye ka woh vaada kar raha hai woh uske paas maujood nahi. Karena ya sama saja, 10 penghasilan 10 pengeluaran tidak sisa berarti. Uske paas woh 1 rupiah hai hi nahi jiska woh vaada kar raha hai. Tidak akan sisa 1 rupiah yang dia janjikan itu. Huzur ne farmaya ke aisa shakhs jo is qisam ka vaada karta hai ya to woh bewakoof hai, usko samajh hi nahi ki woh kya vaada kar raha hai. Orang yang seperti itu, yang berjanji seperti itu, berarti kalau tidak berarti dia bodoh karena dia tidak paham dengan apa yang dia katakan. Aur ya woh munafiq hai ke usne sirf vaada kiya hai logon mein baith ke dikhane ke liye ke main vaada kar deta hu, usne qurbani karni koi nahi hai. Atau orang ini munafik, hanya janji saja padahal tidak niat untuk melunasi. Agar ye vaada sahi hai ke aainda se woh 1 rupiah jamaat ko dega, jika memang janjinya itu benar di masa yang akan datang dia akan memberikan 1 rupiah untuk jemaat, to iske liye zaruri hai ke mahol paida kiya jaye. Untuk itu perlu supaya lingkungannya pun diciptakan. Woh mahol kis tarah paida ho sakta hai? Bagaimana lingkungan tadi bisa diciptakan? Ya to woh apni aamad 10 se badha kar 11 kar le. Pilihan pertama, dia meningkatkan penghasilannya dari 10 rupiah menjadi 11 rupiah. Ya apne kharch ko 10 se kam karke 9 pe le. Atau pengeluarannya dikurangi, jangan habiskan 10, 9 rupiah baru sisa 1. In har do surton mein ab uske paas 1 rupiah zaid hai, woh jumaat ke liye de sakta hai. Dengan dua cara tadi bisa dipilih, akan tersisa 1 rupiah yang bisa dia berikan untuk jemaat. To huzur ne isi taraf isyara farmaya ke qurbani ke liye pehle mahol paida karne ki zarurat. Huzur bersabda, begitulah maksudnya, untuk pengorbanan tadi lingkungannya pun perlu diciptakan. چنانچہ اس کے بعد حضور نے اس تحریک کا اعلان فرمایا جو الہی تحریک ہے اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے دل میں ڈالی گئی. Setelah itu huzur mengumumkan akhirnya gerakan tersebut, gerakan yang disemaikan Allah Ta'ala ke dalam diri huzur, اور جسے ہم تحریک جدید کے نام سے جانتے ہیں, yang kita kenal dengan تحریک جدید. تحریک جدید jis jo ek ilahi tahrik hai, tahrik jadid yang merupakan tahrik ilahi, iske mutalliq Hazrat Musleh Maud رضی اللہ تعالی عنہ ke beshumar aise irshadat maujood hain jin mein huzur ne khuda ki qasam kha kar kaha hai ke ye khudai tahrik hai, mere dil mein ye nahi thi. Berkali-kali huzur sampaikan dalam banyak tempat berkenaan dengan gerakan tersebut bahwa demi Tuhan, gerakan ini sama sekali tidak terfikir oleh saya. Tuhanlah yang memasukkan gerakan ini ke dalam diri saya. Iske ilawa mukhtalif logon ko bhi roya o kushuf ke zariye ye bataya gaya ke ye ek ilahi tahreek hai aur nihayat ba barkat hai. Selain dari itu, Allah Ta'ala pun memberikan ru'ya, orang-orang pun melihat ru'ya di dalam kehidupannya, beberapa anggota jemaat yang menyatakan dalam ru'ya tersebut bahwa memang betul gerakan ini adalah gerakan ilahi. Iske ilawa bahut se Hazrat Aqdas Masih Maud Rasulullah Sallam ke ilhamat aur kashuf hain jo is ru'ya ke is tahreek ke zariya pure hue. Selain dari itu, banyak sekali ilham, ru'ya, kashuf yang diterima oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam yang tergenapi dengan datangnya tahrik tersebut, gerakan tersebut. Aur aainda pure hote chale jayenge. Dan di masa yang akan datang akan terus tergenapi. Is tahrik ke mutalliq main badkismati kahunga ke logon ko us tarah tawajjuh nahi jis tarah hone chahiye. Saya katakan sangatlah tidak beruntung orang-orang bagi mereka yang tidak melangkah, yang tidak melakukan seperti yang dicanangkan di dalam gerakan tersebut. Bahut sare log ye samajhte hain ki shayad humne chanda tahreeke jadid de diya to humne is tahreek par amal kar liya. Banyak sekali orang yang beranggapan bahwa saya sudah melunasi chanda tahreek jadid saya, lalu berkesimpulan bahwa saya sudah mengamalkan tahreek jadid. Halake ye baat durust nahi. Padahal pemikiran seperti itu keliru. Tahrik-e jadid ke 27 mutalibat hain. Tahrik jadid memiliki 27 tuntutan. Jin mein se chanda tahrik-e jadid sirf ek mutalba hai. Chanda tahrik jadid itu hanya satu di antaranya. Baki 26 mutalibat iske ilawa hain. Sisanya masih ada 26 tuntutan lagi. Ye 27 mutalibat Huzur ne kisi ek waqt mein bayan nahi farmaya. 27 tuntutan tersebut tidak Huzur terangkan dalam satu waktu, tidak. Balki inko bayan karne mein kamo besh 12 saal ka arsa laga hai. Bahkan di dalam menyebut 27 tuntutan tadi sampai Huzur menghabiskan waktu 12 tahun. Takriban Huzur ne 1934 ke akhir mein ye mutalibat bayan karne shuru kiye. 34 ke akhir mein, haan ji, sampai pada akhir tahun 34 Huzur menyampaikan tuntutan tersebut. Aur 1946 tak Huzur ye mutalibat bayan farmate rahe. Dan sampai tahun 46 Huzur terus menyampaikan isi dari tuntutan itu. Agar is arse ke khutbat uthakar aap dekhen, jika Anda melihat khutbah-khutbah Huzur pada masa itu, to unme se takriban sare khutbat hi tahreek-e-jadid se mutalliq honge. Lebih kurang kesemuanya ada saja yang kaitannya dengan tahreek jadid. Aur Huzur ne badi bariki mein jaakar is tahreek ki wazahat farmayi hui hai. Dan Huzur menerangkan sampai sehalus-halusnya, sampai sedetail-detailnya berkenaan dengan tahreek jadid. Aur iske ek ek mutalba ki juziyat tak Huzur gaye hain. Dan Huzur sampai masuk ke sendi-sendi bagian-bagian dari setiap tuntutan itu lebih detail. Wo mutalbat kya hain, apa saja tuntutan itu, wo main aapke samne pesh kar deta hu. Saya akan sampaikan di depan tuan-tuan. Huzur ne farmaya sada zindagi ikhtiyar kare. Huzur bersabda, hiduplah sederhana. Phir Huzur ne tabligh karne ki hidayat farmayi. Main apne alfaz mein aapki aasani ke liye apne alfaz mein wo bayan kar deta hoon. Saya menyebutkan ini dalam kata-kata saya sendiri supaya lebih mudah dicerna. Ustaz tabligh kan? Ji. Yang kedua bertabligh. Tisra Hazur ne farmaya dushman ke gande literature ka jawab taiyar hona chahiye. Yang ketiga harus disiapkan jawaban atas tunduhan musuh. Tunduhan tuduhan kotor dari musuh. Hazur ne farmaya ke amanat fund qayam kiya jaye. Sorry, tuduhan kotor dalam literatur-literatur yang tulis oleh musuh. Tisra kya? Aap kya keh rahe? Dushman ke gande literature ka jawab. Okay. Tabligh. Sada zindagi. Amanat fund ka qayam. Mendirikan amanat fund. Kya hai? Amanat fund qayam kiya jaye. Phir Hazur ne farmaya ke tabligh ki jo scheme hai uske liye mali qurbani ki jaye. Lalu scheme tabligh itu hendaknya di lakukan pengorbanan harta juga untuk scheme tabligh yang telah dibuat. Phir Hazur ne farmaya ke sahib haisiyat log lecture dein. Lecture dein? Lecture dein mukhtalif jagah par jaakar. Acha. Sahib haisiyat maang liya hai? Nahi. Kisi bhi lihaz se wo apne ilm ke aitbar se hain, tajrube ke aitbar se hain, wakeel hain, doctor hain. Hendaknya mereka yang memiliki keahlian khusus, mereka pergi ke berbagai tempat untuk menyampaikan lecture kuliah-kuliahnya. Apakah dia pengacara, apakah dia dokter dan sebagainya. Hazur ne farmaya ke apne bachon ke mustaqbil ke mutalliq markaz se mashwara kare. Lalu poin berikutnya, mintalah musyawarah dari markaz untuk berkenaan dengan masa depan anak-anak. Markaz me makan banaye. Buat membuat rumah di markaz. Hazur ne farmaya ke aise log jinko hafte mein ek din ya do din rukhsat hoti hai wo apni rukhsat waqf kare aur jamaat ka kaam kare. Hendaknya mereka pada hari cutinya, di dalam seminggu ada satu atau dua hari cutinya, gunakanlah cuti-cuti itu untuk melakukan pengkhidmatan dalam jemaat. Jinko mausmi tatilat hoti hain wo waqf kare. Mereka yang mendapatkan libur, liburan, masa liburan anak-anak misalnya, mereka wakafkanlah waktu-waktu itu. Apni zindagi waqf kare. Wakafkanlah hidup. Jo apni zindagi waqf nahi kar sakte wo apni aulad waqf kare. Bagi mereka yang tidak bisa mewakafkan hidupnya sendiri, wakafkanlah anaknya. Jinki aulad nahi wo apni jayadad waqf kare. Mereka yang tidak punya anak, wakafkanlah harta jayadadnya. Jinki jayadad bhi nahi wo apni aamad waqf kare. Yang tidak punya harta, wakafkanlah penghasilannya. Auraton ke huquq ki hifazat ki jaye. Hak-hak wanita hendaknya dijaga. Qaumi diyanat ka qiyam kiya jaye. Mendirikan qaumi diyanat. Darul Ahmadiyah Darul Qaza ka qiyam ho. Harus didirikan Ahmadiyah Darul Qada. Bekar na rahe. Tidak boleh menganggur. Apne haath se kaam karne ki aadat dalen. Biasakanlah untuk bekerja dengan tangan sendiri. Bahir jaye, khud kamaye, khaye aur tabligh kare. Pergilah keluar, hijrah, bekerja, tabliglah di sana. Phir Huzur ne farmaya reserve fund ka qiyam hona chahiye. Harus dibuatkan reserve fund. Phir Huzur ne farmaya hilful fuzul ka wo muahida jo aan Huzur sallallahu alaihi wa sallam ki zindagi mein qayam hua tha uska dobara ahya kiya jaye. Hilful fudul yang pernah didirikan pada zaman Rasulullah SAW, hidupkan lagi hilful fudul itu pada zaman sekarang. Raston ki safai ki jaye. Membersihkan jalan-jalan. To ye kuch mutalbat maine aapke samne rakhe hain. Ini sebagian tuntutan Tahrir Jadid yang saya sampaikan di hadapan tuan-tuan. Aur ye mutalbat bayan karne ke baad Huzur ne ek mutalba ye bayan farmaya. Dan setelah menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut, Huzur menyampaikan satu tuntutan ke jo in mein se kisi mutalba par bhi amal nahi kar sakta. Ji jo bayan shuda mutalbat hain 26 un mein se agar kisi par bhi amal nahi kar sakta to uske liye ye mutalba hai. orang yang tidak dapat mengamalkan salah satu pun di antara kedua puluh sekian tadi, tuntutan tadi, Hazur ne farmaya wa dua kare, amalkanlah yang ini, yakni berdoalah. Doa bhi tahrike jadid ke mutalbat mein se ek mutalba hai. Berdoa pun merupakan satu tuntutan di antara sekian tuntutan tahrike jadid. Ke jo tahrike jadid ke baki mutalbat par kisi wajah se bhi amal nahi kar sakta, yakni bagi orang yang tidak dapat mengamalkan salah satu di antara tuntutan tahrike jadid tadi karena sesuatu alasan, ye wo mutalba hai jis par har shakhs chahe wo kaisa hi kamzor بیمار مصروف ہو وہ اس مطالبہ پر ضرور عمل کر سکتا ہے. Untuk itu lakukanlah tuntutan ini, yakni siapapun dapat melakukannya, apakah dia sakit, apakah dia sibuk, tidak punya waktu, semua orang bisa berdoa. اب وقت ختم ہو گیا ہے, کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے. جزاکم اللہ.